pacar gue. Jackmania itulah gue. Jakarta itu kandangnya. Oren warnanya gue. Macan itu lambangnya. GBK itu rumahnya. Walaupun enyak babeh ngelarang ke Jakarta, tapi mau gimana, gua cinta Persija. Dari Cikarang cuma buat Persija. Dari Tasikmalaya ya cuma buat Persija. Datang ke Jakarta pakai atribut oranye, biar dilihat orang gua terlihat keren. Bernyanyi bersama dalam sektor 12, biar Persija mainnya terlihat ganas. Beli tiket masuk tertib, biar along gak ditonjok kantip. Jangan lupa goyang juga, biar kita gak mati gaya. Abaikan aja omongan jali, mending kita goyangin lagi. Ayo kita nyanyi lagi, daripada sibuk sendiri. Makan nangke di kebon duren, Persija emang keren. Ayo BP tambah lagi, biar kita joget di sini. Kita anak Jakarta, kita dukung Persija. Jangan kau berdiam diri saja di sana. Tunjukkan aksimu, majukan semangatmu. Beritahu pada semua orang kita nomor satu. Genggamlah tanganku, kita bersatu membela Persija sampai habis waktu. Janganlah kau ragu, kita bersatu supaya Persija bisa jadi nomor satu. Jangan ragu Persijaku, aku selalu untukmu. Tendang bola ke arah gawang, yakinlah kalau kita bisa menang. Hey macanku, maju lagi, biar kita joget lagi. Hey macanku, jangan ragu, yakinlah kita bisa nomor satu.